Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Nah, kita lanjutkan pada kesempatan yang tadi sebelum sholat kita terakhir membahas kelompok yang pertama yang berbicara yang membahas tentang hubungan antara doa dan takdir. Antara doa dan takdir. Kelompok pertama mengatakan tidak perlu berdoa karena tidak ada faedahnya. Sebab kalau semua sudah ditakdirkan, enggak ada lagi gunanya doa. Nah, kamu berdoa atau tidak, apa yang kamu yang enam, ya? Sesuatu yang telah ditakdirkan untuk kamu dapatkan akan kamu dapatkan. Sudah dijawab, disanggah oleh beliau, dibantah. Kalau memang kamu ditakdirkan untuk kenyang dan hilang rasa hausmu, makan ataupun tidak makan, minum ataupun tidak minum, kamu akan kenyang. Ya, logis. Nah, ya makanya ahlu sunnah, ya, ulamanya apalagi lebih-lebih, itu orang yang paling pandai membantah. Ya, untuk menyanggah syubhat-syubhat seperti ini. Nah, baik, kelompok yang berikutnya, yang kedua, lebih pintar dari mereka yang golongan pertama, menganggap berdoa itu hanya sekedar ibadah, ya, murni ibadah. Jadi tidak ada hubungannya dengan enam perolehan enam sesuatu. Kamu mendapatkan sesuatu itu nggak ada hubungannya dengan doa, karena doa itu ibadah murni. Allah memberi pahala orang yang berdoa. Jadi bukan mengabulkan kamu diam ataupun tidak berdoa ataupun tidak. Apa yang kamu dapatkan rasakan itu tidak ada hubungannya dengan doa. Nah, doa itu murni ibadah. Nah, kemudian kelompok yang berikutnya, aqyas min haula, dianggap lebih cerdas. Bal addu'a, kata mereka, doa itu alamatun mujarradah, murni sebagai tanda. Nanti digambarkan oleh beliau seperti kalau mau hujan di musim dingin, mendung tebal, gelap, kemudian angin kencang, nah itu berarti sebentar lagi hujan. Jadi doa itu seperti itu. Qala rahimahullah, nasabahallahu ta'ala, nasabahallahu subhanahu amaratan ala qada'il hajah, yang Allah buat, Allah jadikan sebagai tanda bahwa Allah memenuhi hajat seorang hamba. Jadi kalau Anda berdoa, diberi taufik untuk berdoa, kalau kita diberi taufik untuk berdoa, berarti itu tanda bahwa Allah sebentar lagi memenuhi apa yang kita inginkan. Famatawafaqal wufiqal abdu lid-du'a kana dhalika alamatan lahu wa amaratan ala anna hajatahu qad qudiyat. Maka apabila seorang hamba, kalau ketika kita diberi taufik untuk berdoa, berarti itu adalah tanda, ya, dan alamat bahwa hajat kita sudah terpenuhi. Nah, qala wa hadza kama idza ra'aita ghaiman, seperti kamu ketika kita melihat mendung aswad hitam tebal baridan dalam suasana udara dingin sejuk. Fi zamani syita, di musim dingin. Nah, fa inna dhalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtir. Itu merupakan bukti dan tanda bahwa sebentar lagi hujan. Nah, qalu wa hakadha hukmu ta'ati ma'a thawab wal kufru wal ma'asi ma'al iqab. Kata mereka, pendapat golongan yang lebih cerdas dari yang pertama, yang kedua ini, seperti itulah hukumnya ketaatan-ketaatan sehubungan dengan adanya pahala. Jadi orang itu mendapatkan pahala, ya. Nah, adalah ketika dia, nah, ini ketika dia melakukan taat, ketaatan, melakukan kebaikan-kebaikan, itu tanda bahwa dia akan dapat pahala. Paham? Sebaliknya, ketika dia melakukan kemaksiatan, itu berarti tanda bahwa dia sebentar lagi dapatkan hukuman. Ya. Nah, qala hiya amaratun mahdhah liwuqu'i thawab wal iqab la annahuma asbabun lahu. Jadi murni sebagai tanda akan datangnya pahala dan siksa, bukan sebagai sebab bagi pahala, apa? Pahala dan siksa tadi. Jadi ketaatan dan kemaksiatan itu hanya sebagai tanda. Ketika orang melakukan ini, itu tanda-tanda bahwa dia dapatkan hukuman, bukan sebagai sebab. Nah, artinya kalau misalnya tanda itu kan mesti terjadi, iya. Yeah. Nah, tapi kalau sebab bisa iya, bisa tidak. Nah, ini menurut kelompok yang kata beliau ini kelihatannya lebih cerdas. Nah, wala wa hakada indahum il al kasru ma'al inkisar wal harqu ma'al ihraq. Nah, seperti itulah bagi menurut mereka antara pecah dan inkisar. Ini akasru dengan inkisar. Ini kalau yang kasir itu memecah. Kalau ini mungkin lebih mudah al harqu ma'al ihraq. Bakar dengan membakar. Ya, atau terbakar dengan membakar. Wal izhaq ma'al qatl, mati dengan membunuh. Nah, laisa syai'un min dzalika sababan albatta. Jadi membunuh itu bukan sebab kematian. Paham? Ya, membunuh bukan sebab kematian menurut kelompok yang ketiga ini. Kamu memukul, kita memukul saya sampai pecah, itu bukan sebab gelas ini pecah. Tapi tanda kalau dipukul seperti ini, dibanting, itu tanda bahwa dia sebentar lagi pecah. Berarti kan apa? Harus terjadi. Jadi ketika dalam kondisi seperti itu, dalam musim dingin, suasana yang dingin, awan hitam, itu tanda mau hujan. Lain dengan dia sebagai sebab. Nah, lain dia sebagai sebab. Nah, menurut mereka seperti itu. Laisa syai'un min dzalika sababan albatta, sama sekali bukan sebagai sebab. Qala wala irtibatun bainahu wa baina ma yatarattabu alaihi. Jadi tidak ada hubungan kaitan antara antara doa dengan buah atau hasilnya. Nah, seperti tadi membunuh dengan akhirnya mati. Tidak ada hubungannya menurut mereka. Illa mujarradul iqtiranil adi la ta'thir as-sababi. Jadi sekedar iqtiran sebagai tanda yang beriringan, bukan sebagai sebab yang berpengaruh. Nah, bukan sebagai sebab yang berpengaruh. Wa khalafu bidzalikal hissa wal aqla. Sungguh dalam dengan pernyataan seperti ini mereka menyalahi indra dan akal. Ya. Nah, enggak ada orang yang ini cerdik, orang yang berakal itu menerima pernyataan seperti itu. Nah, wasyar wal fitrah, bahkan menyelisihi syariat dan menyelisihi fitrah manusia. Wasairu tawaifil uqala, bahkan mereka menyelisihi semua orang yang berakal. Bal adhaku alaihim uqala, bahkan mereka ditertawai orang yang berakal. Nah, ya, nah, menurut mereka itu sebagai tanda. Padahal kalau orang yang berakal mengatakan itu sebab. Kalau kamu memukul, itu berarti akan membuat pecah, memecahkan akan menghasilkan apa? Nah, jadi akhirnya benda itu pecah, bukan sebagai tanda. Kalau tanda kan cuma, baik. Wassalam. Yang benar kata beliau rahimahullah, annaha huna qisman thalithan, ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, yang terakhir, yang lain. Ghayra ma dzakarahu sa'il, di luar apa yang disebutkan oleh si penanya. Wa huwa Nah, ini artinya beliau menerangkan annal hadzal maqdur quddira bi asbab. Perkara yang ditakdirkan itu semuanya ditakdirkan dengan sebab. Anda punya enam kenyang, Anda hilang, yakni kita kenyang, kemudian hilang dahaga, ya. Nah, hilang dahaga, lepas dari rasa haus, itu adalah sesuatu yang ditakdirkan. Sakit, sehat, pandai, nah, baik, buruk, itu ditakdirkan. Qudira bi asbab. Ditakdirkan dengan sebab. Ada sebabnya orang itu baik, ada sebabnya orang itu buruk, ada sebabnya orang itu tersesat, ada sebabnya orang itu menyeleweng. Nah, pasti ada sebabnya. Bisa jadi karena seperti dalam ayat-ayat disebutkan, pertama kali dia sudah tidak menerima, tidak mau beriman, ya, Allah tutup hatinya. Atau terbiasa dengan dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Nah, sampai hati itu terbalik menjadi hitam, lalu menjadi ran yang Allah sebutkan kallabal ran ala qulubihim makan yaksibun, membuat terhalang dari hidayah. Ini sebab. Nah, ya. Nah, diselewengkan mereka falamma zaahu azaghallahu qulubahum. Setelah ketika ada zair, okay, ya, suka ngambil, memegang, yang mencomot hadis-hadis, ayat-ayat mutasyabihat, dibenturkan satu dengan yang lain, bukan cari yang pasti, bukan cari yang benarnya, ya, bukan untuk diamalkan, tapi untuk dibenturkan satu sama lain, cari perkara-perkara yang masih samar, yang jelas ada dia tinggalkan, yang jelas dari hadis atau ayat itu dia tinggalkan, nah, dia ambil yang mutasyabihatnya. Nah, ketika keinginan seperti ini muncul, azaghallahu qulubahu, Allah sesatkan sekalian. Nah, ada sebab. Nah, di antara semua itu juga seperti tadi, wa min asbabihi, di antara sebab-sebab itu adalah doa. Nah. Tapi kita tidak mungkin ada yang minta untuk menyeleweng, ya. Enggak ada yang berdoa untuk menjadi orang yang menyeleweng. Selalu minta hidayah dan itu sebab. Kita berdoa kepada Allah meminta untuk hidayah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, itu adalah sebab. Doa itu adalah sebab. Seperti tadi juga. Nah, falam yuqaddar mujarradan an sababihi. Jadi tidak mungkin sesuatu itu ditakdirkan yakni murni lepas dari sebabnya, terpisah dari sebabnya. Ya, cuma kita yang mungkin lupa. Ya. Ya, lupa. Kalau kita mau melihat apa yang disebutkan oleh para ulama, penyelewengan, penyimpangan, menyimpangnya seseorang, ya, dahulunya mungkin dari ikhwani kemudian menjadi syi'i, ya, ada sebabnya. Nah, dan itu hanya Allah yang tahu. Nah, kalaupun mungkin bisa kita mungkin melihat menebak-nebak. Mungkin dari pergaulnya secara zahir dia mungkin bergaulnya dengan mereka. Tapi intinya ketika orang itu keluar dari satu pemikiran bukan karena Allah, maka dia keluar dari satu pemikiran tersebut masuk ke dalam pemikiran yang lebih jelek. Nah, hingga para ulama menyebutkan hampir-hampir sebagaimana dalam riwayat juga, innallaha tajara taubah an sahibi bid'ah hatta yada'aha. Allah menghalangi senam taubat dari orang-orang yang pelaku bid'ah, pengusung bid'ah, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Dan ini sangat-sangat sulit. Hampir-hampir tidak mungkin mereka untuk bertaubat, untuk kembali kepada yang hak, itu sangat-sangat sulit. Illa man rahimahu rabbuh. Karena disebutkan oleh para ulama. Nah, Rasulullah menyebutkan riwayat orang tentang orang-orang khawarij dan semua ahli bid'ah itu, kata Imam Al-Barbahari, adalah khawarij. Semua ahli bid'ah, syiahnya, qadariyahnya, semuanya adalah khawarij. Apa artinya khawarij di sini? Semua menghalalkan, ujung-ujungnya menghalalkan darah kaum muslimin. Ini khawarij. Nah, mereka sebagaimana kata Rasulullah, yamrukuna sahmu minar ramiyah. Lepas dari agama ini, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minad ramiyah. Lepas dari agama itu seperti lepasnya anak panah dari sasarannya. Apa mungkin panah itu bisa kembali masuk busur? nempel lagi di busur? Tidak, sekali dia lepas. Kapan panah itu kembali? Hampir-hampir tidak. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Karena hadis itu, karena tentang ini, ujungnya yang paling berbahaya, yang paling mengerikan, yang paling dahsyat, yang paling berat. Kenapa? Tidak mungkin mereka kembali. Maka disebutkan, maka tidak mungkin. Kalau orang itu bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin orang itu bisa lepas dari satu pemikiran ke pemikiran yang disebutkan dalam riwayat. Mungkin antum baca dalam Lamud Dur, ya. Nah, para ulamanya yang dinukil oleh beliau rahimahullah, ketika disebutkan kepada salah seorang ulama, si fulan dia sudah meninggalkan pemikiran qadna, pemikirannya. Tidak percaya. Nah, perhatikan dengan siapa dia bergaul. Dengan siapa? Nah, seperti itu. Ternyata masih bergaul dengan orang Qadari, dengan yang ini, dengan orang-orang yang bukan ahli sunnah. Maka seperti itu. Dalam riwayat juga kita dapatkan, al-mar'u ala anabini khalilih falyantur ahadukum man yukhalil. Seorang itu dinilai dengan siapa teman dekatnya. Maka perhatikan siapa teman dekat kita. Ya, nah. Maka seperti itu juga sangat-sangat sulit. Maka bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih selamatkan, Allah masih kokohkan hati kita di atas manhaj yang salim ini. Masih bisa kita merasakan nikmatnya, bersama para a'immah, para ulama kibar, berjalan di atas al-haq, diberi taufik oleh Allah untuk jauh dari syubhat, jauh dari syahwat. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat hidayah, nikmat yang sangat mahal. Nikmat yang sangat mahal. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul ilm. Maka syukuri. Seberapa kita dapatkan pelajaran-pelajaran, amalkan. Nah, ya, kita terapkan dalam diri dan kehidupan kita, anak, istri dan keluarga kita, saudara dan kerabat-kerabat kita. Ya. Nah, seberapa kita mampu kita, nah, untuk pribadi kita mungkin kita paksa. Kalau buat mereka mungkin kita tidak bisa menekan. Ya. Nah, kalau kita, nah, terhadap diri kita tahu siapa kita, maka lebih tekat, lebih ketat, lebih tegas, lebih berat. Nah, ya, walaupun tidak sampai bulu, nah, tidak mengapa. Qala rahimahullah. Qala famata atal abdu bisabab waqa'a al-maqdur. Maka ketika seorang hamba menjalankan sebab itu, terjadilah apa yang makdur. Ditakdirkan kenyang. Ditakdirkan kenyang. Maka dia punya tahu sebabnya. Saya, yang pertama, bismillah, dia berdoa, tawakal kepada Allah. Usaha. Jadi burung liar. Tahu burung liar? Taghdu khimasan wa tarahu bitanan. Berangkat pagi-pagi dalam keadaan kosong perutnya. Pulang sore hari sudah penuh temboloknya. Ini burung liar. Buka rumah bismillah sudah cari makan kerja. Pulang sudah bisa dia memberi nafkah. Ini namanya. Nah. Ya, famata atal abdu bisabab waqa'al maqdur. Wa mata lam ya'ti bisabab intafa'al maqdur. Apabila dia tidak menjalankan sebab, maka maqdur tadi, rasa kenyang tadi juga ternafikan. Tidak mungkin dia akan bisa kenyang kalau dia tidak mencari nasi, tidak mencari makanan. Tidak mungkin dia lepas dari haus kalau dia tidak mencari air untuk minum. Ada usaha. Nah, usaha itu adalah sebab. Begitu juga dengan hidayah. Nah, yang paling pertama dia betul-betul tawakal kepada Allah. Karena hidayah itu Allah berikan. Nah, pada mereka yang betul-betul memintanya. Nah, hidayah itu di tangan Allah. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah menghalangi, membinding antara seseorang dan hatinya. Tidaklah orang itu sesat kecuali karena izin Allah. Tidaklah Allah enam seseorang itu mendapat hidayah kecuali dengan izin Allah. Dia beriman, berjalan di atas manhaj yang sahih itu dengan izin Allah. Bagaimana kita tahu? Nah, Allah berikan sebabnya. Digiring dia untuk senantiasa dekat dengan orang-orang saleh. Nah, digiring dia untuk senantiasa untuk mengamalkan mengerjakan amal-amal saleh, jauh dari syubhat, jauh dari syahwat, Nah, punya sifat tawadhu, rendah hati kepada Allah, rendah hati kepada yang hak, kepada sesama. Baik. Qala rahimahullah, wa hadha kama quddira syabu wal warri bil akli wasyurbi. Hal ini sebagaimana ditakdirkannya rasa kenyang dan rai, hilangnya dahaga dengan apa? Makan dan minum. Wa qudiral walad bil wat, ditakdirkannya punya anak ketika dia menggauli istrinya. Wa qudira husulul zara bil badr, dan ditakdirkannya panen ketika dia mulai dengan menyebar benih. Wa qudira khuruju nafsil hayawan bidabhihi, dan ditakdirkannya hilangnya nafas atau nyawa seekor binatang dengan menyembelihnya. Wa kadzalika qudira dukhulul jannah bil a'mal, demikian pula ditakdirkannya masuk ke dalam jannah dengan amalan. Ini amal itu adalah sebagai salah satu sebab, bukan murni karena amal seorang itu masuk dalam jannah sebagaimana kata Rasulullah. Nah, makanya di apa memang sangat-sangat mahal. Surga itu betul-betul mahal. Nah, ya. Allah sediakan dia seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, dengan ini dikatakan oleh Allah, Allah itu adalah thayyib, la yaqbalu illa thayyiba, dan jannah itu tempat adalah tempat yang orang-orang thayyibin. Ya, orang-orang yang baik. Nah, dengan keadaan kita yang terbuat dari air yang hina, dengan selalu keadaannya banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan, mengerjakan amalan kurang sempurna, rasa-rasanya mungkin sangat mahal, sangat sulit untuk masuk ke dalam jannah sebagaimana disebutkan dalam riwayat, huffatil jannah bil makarih, surga itu diselimuti, dipagari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sangat sulit. Baik, wadukhul nar bil a'mal, dan juga ditakdirkannya masuk ke neraka itu karena amalan juga. Nah, yang paling diperhitungkan di sini dua amalan isinya adalah amalan hati. Ya, amalan hati. Coba mungkin kita bayangkan. Ya. Pernah terbetik ketika kita mungkin takdir di atas sajadah seorang diri misalnya. Kira-kira bayangan kita kalau kita melakukan seperti ini di hadapan tembok itu apa? Ada gunanya? Artinya sepertinya kosong kalau kita memandang dari sisi fisik. Wah, dari sisi kalau kita takbirnya berdiri menghadap tembok, seakan-akan kosong. Tapi ketika kita menghadirkan hati, menyadari bahwa kita bukan sekedar menghadap tembok atau menghadap tempat sujud, kita sedang berhadapan dengan yang menguasai jantung dan hati kita, itu luar biasa. Terasa bahwa kita sedang sholat. Jadi enggak ketika kita mungkin kalau misalnya kita sendirian atau bahkan mungkin berimam lihat, kata apa gunanya kita berada di sini di atas sajadah ini? Ya, sesuatu yang mungkin kita rukuk sujud kelihatan tidak ada artinya. Tapi ketika kita tahu bahwa kita sekarang berada di hadapan Allah, itu luar biasa. Nah, itu yang diperhitungkan. Nah, banyak kita yang seperti disebutkan oleh Rasulullah, kam min musallin la yasallallahu illa nisfahu aw kama qal. Ya, betapa banyak orang yang salat itu yang tidak dia peroleh kecuali hadduhu laisa hadduhu illa ta'ab aw kama qal. Tidak ada bagian yang diperolehnya kecuali kepayahan. Tidak ada yang dia peroleh kecuali mungkin separuh, mungkin sepersepuluh, mungkin tidak ada sama sekali. Badannya sholat, di depan, tapi hatinya entah kemana. Dan beda ketika kita mungkin takbir, kita betul-betul hadir. Qala rahimahullah, wa hadzal qismu huwal haq. Inilah yang benar. Bagian inilah yang benar. Kelompok inilah yang benar. Wa alladhi haramahu as-sa'il wa lam yuwaffaq lahu. Inilah wa harimahu as-sa'il wa lam yuwaffaq lahu. Inilah yang si penanya itu terhalang. Dia tidak bisa memahami dan tidak diberi taufik untuk mendapatkan jalan sehingga dia bisa menangkap, memahami perkara ini. Jadi bahwa semua itu semuanya sebab, dan bahkan doa itu juga sebab. Wahina idin fadu'a'u min aqwa al-asbab. Bahkan ternyata kata beliau, doa adalah sebesar-besar, sekuat-kuat sebab. Atau doa itu adalah sebab yang paling paling kuat. Doa itu adalah sebab yang paling kuat. Nah, yang pertama kali ya, ketika kita ingin mengharapkan seperti ini, doa yang paling ringan untuk kita mengharapkan dapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita ucapkan? Bismillah. Ini kan doa ini. Ya. Nah, bismillah ini doa yang luar biasa, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa tidak disebutkan di situ na'am, yakni apa namanya fi'il yang kita inginkan, yang ingin kita kerjakan atau yang ingin kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan dengan mengucapkan bismillah itu untuk lebih terasa dalam hati bahwa kita tawakal dan minta perlindungan kepada Allah, tabarruk, minta bantuan pertolongan Allah. Qala fa idza quddira wuqu'ud du'a mad'u bihi. Maka apabila ditakdirkan terjadinya apa yang kita minta bid'u'a, dengan doa tadi, lam yasih an yuqal, tidak pantas untuk dikatakan la fa'idata fid du'a. Nah, enggak boleh kita mengatakan doa itu tidak ada artinya. Kenapa? Nah, ketika kita berdoa meminta sesuatu, ternyata terjadi. Nah, sementara doa itu adalah sah sebab. Kama la yuqal la fa'idata fil akli wa syurbi wa jami'il harakat wal a'mal. Sebagaimana tidak boleh kita katakan tidak ada gunanya makan dan minum dan semua gerak dan tindakan. Walaisa syai'un minal asbab anfa' minad du'a. Dan tidak ada sebab yang paling bermanfaat selain doa. Wala ablagh fi husulil matlub. Dan tidak pula yang lebih baligh, lebih sempurna dalam menghasilkan apa yang diinginkan, mewujudkan impian, mewujudkan harapan selain doa. Nah, cuma kondisi-kondisi yang di atas tadi perlu untuk kita perhatikan. Yang paling berperan hajat kita. Ya, kondisi kita betul-betul mengharapkan apa yang kita inginkan apa tidak, betul-betul berharap atau tidak. Kita minta hidayah buat keluarga, buat saudara, buat orang tua, buat anak. Ada enggak keinginan kita tuh betul-betul supaya dia mendapatkan hidayah? Mungkin kurang. Nah, ya, karena mungkin karena kita merasa mengandalkan, kita ingin saya sebutkan tadi, kita mengandalkan kemampuan kita. Ah, nanti belum kita nasihat. Nah, kita menganggap bahwa nasihat kita itu ada gunanya. Nah, sehingga kadang-kadang doa itu lebih kita nomor dua kan atau nomor kesekian dengan dibandingkan dengan usaha. Memang usaha kita perlu, tapi bukan itu sebagai senam satu-satunya. Ya, doa atau tawakal kepada Allah itu lebih kita utamakan. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan lain dengan pembahasan yang berikutnya, ad-du'a wan nasr. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, sehingga dari sini kita bisa betul-betul, nah, ketika berdoa itu betul-betul pasrah dan betul-betul berharap. 17 kali kita ucapkan sehari semalam itu sudah luar biasa. Ketika kita mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, kita harapkan bukan hanya untuk diri kita, nah, tapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi, yang kita dekat. Nah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa yang kita minta kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.